بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. Kita lanjutkan Kitab Shalah dari Kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-80 dalam cetakan saya. Hadis yang kedua dari bab sifatish shalah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalata bitakbir wal qiraati bi alhamdulillahi rabbil alamin وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة lam yasjud hatta yastawiya qa'idan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyata wa kana yafrushu aw yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitan وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, adalah senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan apabila beliau rukuk senantiasa beliau tidak terlalu mengangkat kepalanya dan tidak terlalu merendahkannya, akan tetapi antara dua hal itu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', tidaklah beliau sujud sampai beliau betul-betul tegak berdiri. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, tidaklah beliau beranjak kepada sujud selanjutnya sampai beliau betul-betul tegak dalam keadaan duduk. Dan Rasulullah SAW senantiasa berucap pada setiap dua rakaat at-tahiyyah, mengucapkan at-tahiyyah pada setiap dua rakaat. Dan Rasulullah SAW menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, dan beliau melarang seseorang untuk duduk sebagaimana duduknya syaitan, dan beliau melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya tatkala sujud sebagaimana binatang buas menghamparkan lengannya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menutup salatnya dengan salam. Hadis ini Hadis yang ke-80 dari kitab Umdatul Ahkam, hadis yang kedua dari bab sifat salat Nabi, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dalam kesehariannya dan apa yang selalu beliau lakukan di dalam salatnya. Namun hadis ini keluar dari syaratnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk dikeluarkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Sudah pernah kita sampaikan di kala itu bahwasanya penulis kitab Umdatul Ahkam, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, mengharuskan dirinya untuk mengeluarkan hadis dalam kitabnya ini yang muttafaqun alaih. Tapi yang namanya manusia ada luputnya. Beliau telah salah memasukkan hadis, yaitu hadis ini hanya riwayat Muslim saja. Tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga sebenarnya keluar dari syarat yang beliau ilzamkan dirinya atasnya. Dan ini perkara yang lumrah. Manusia itu mautinul khata' wal zalal, tempat kesalahan dan ketergelinciran. Jangankan Al-Imam Al-Maqdisi, Al-Imam Muslim, ada hadis-hadis yang beliau masukkan dalam kitab sahihnya yang terkritik, di mana beliau kan mengilzamkan atas dirinya untuk tidaklah memasukkan dalam kitab sahihnya kecuali hadis-hadis yang sahih saja. Tapi ternyata beliau juga ada kesalahan di dalamnya sehingga memasukkan hadis-hadis yang ada pembicaraan di kalangan para ulama, di antaranya adalah hadis yang sedang kita bahas ini insyaallah. Hadis sedang kita bahas ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama membicarakan tentang kesahihannya karena diriwayatkan dari jalannya Abul Jauza, yang mana pada hakikatnya Abul Jauza tidak pernah mendengar dari Aisyah. Ini. Ya. Begitu pula Imam Al-Bukhari. Beliau mengilzamkan pada dirinya untuk tidak memasukkan dalam kitab sahihnya kecuali hadis-hadis yang sahih. Tapi juga yang namanya manusia ada luputnya. Ada 2 atau 3 hadis yang dinyatakan dhaif oleh para ulama dalam Sahihul Bukhari, tapi itu tidak menjadikan citra Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim menjadi redup. Bahkan itu mencerminkan kemanusiaan mereka berdua. Nah, ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Al-muhim, hadis ini hanya riwayat Muslim, bukan riwayat Bukhari. Ya. Kita baca makna secara global yang disebutkan oleh Asy-Syarih Asy-Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Taisirul Alam. Beliau menyatakan, tasifu Aisyatu radhiyallahu anha bihadal hadith al-jalil salatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis ini, dengan hadis yang mulia ini, mensifati, menjelaskan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maklum, perkara yang diketahui Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan wanita, dan beliau adalah wanita terdekatnya Nabi SAW. Apa yang terjadi di rumah nubuwah, di rumah kenabian, di rumahnya Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah mengetahuinya. Dan beliau sebarkan apa yang beliau ketahui dari perbuatan Rasulullah SAW di dalam rumahnya, baik itu dalam permasalahan sholat, baik dalam permasalahan muamalah berkeluarga dan yang semisalnya, kepada umatnya, kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya yang beliau jelaskan kepada kita adalah tentang bagaimana sifat salatnya Rasulullah SAW yang selalu beliau lakukan. Bi'annahu kana yaftatihu salata bitakbiratil ihram. Di mana Rasulullah SAW senantiasa membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram inilah awal daripada salat. Dan takbiratul ihram menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Tidak akan sah salat seseorang kecuali dengan dia bertakbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya. Kalau takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbarnya adalah rukun, maka mengangkat kedua tangan tatkala salat ini hanya sekedar sunnah. Ya, hanya sekedar sunnah. Fayaqulu Allahu Akbar, maka beliau pun mengatakan Allahu Akbar. Dan beliau tidak mengganti-gantinya, dan pendapat yang rajih tidak boleh untuk mengganti-ganti Allahu Akbar. Berbeda dengan pendapat sebagian madhab yang boleh untuk mengganti akbar dengan lafad-lafad yang lain. Yang semisal dengannya seperti Allahu A'zham, Allah Maha Agung. Allahu Akram, Allah Maha Mulia. Selama itu sifat daripada sifat-sifat Allah, maka boleh kita gunakan dengannya. Ini pendapat sebagian madhab yang marjuh, yang lemah pendapatnya, tidak bisa diamalkan. Lafad Allahu Akbar inilah lafad yang paten. Itu saja. Ya, tidak boleh untuk diganti-ganti. Wa yaftatihul qira'ata bi fatihatil kitab. Dan beliau membuka bacaannya dengan fatihatul kitab. Allati awwaluha alhamdulillahi rabbil alamin. Yang awalnya adalah ayat yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW diam sejenak membaca sebuah bacaan sebelum membaca suratul Fatihah. Tapi di sini Aisyah menyatakan awal bacaan yang beliau baca dalam sholatnya adalah bacaan suratul Fatihah. Ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena di hadis sebelumnya itu adalah doa istiftah yang dibaca Rasulullah SAW secara lirih. Adapun qiraah di sini yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah bacaan yang dibaca dengan jahron, dibaca dengan keras. Karena doa istiftah tidak dibaca dengan keras. Suratul Fatihah dibaca dengan keras, dan itulah awal daripada bacaan keras yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai salat dengannya. Wa kana idza raka'a ba'dal qiyam lam yarfa' ra'sahu wa lam yakhfadhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau rukuk setelah berdiri baca Al-Fatihah dan suratan pendek atau surat yang panjang terserah yang baca, maka beliau pun rukuk, dan sifat rukuknya disebutkan Aisyah lam yarfa' ra'sahu wa lam yakhfadhu. Tatkala beliau rukuk, kepalanya tidak beliau naikkan dan tidak beliau rendahkan. Kepalanya disejajarkan dengan punggungnya. Tatkala dia rukuk, kepalanya tidak seperti ini kan, dan juga tidak terlalu ke bawah. Wa innama yaj'aluhu mustawiyan mustaqiman. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kepalanya itu lurus. Mustawi itu artinya adalah lurus, mustaqim juga artinya lurus. Lurus dengan sejajar dan lurus dengan punggungnya. Tidak terlalu diangkat, tidak terlalu dikebawahkan. Wa kana idza rafa'a minar ruku' intasaba waqifan qabla an yasjuda. Dan beliau tatkala bangkit dari rukuknya, beliau akan senantiasa tegak berdiri sebelum beliau sujud. Dan inilah yang namanya tuma'ninah. setelah ruku, tatkala ke berdiri harus betul-betul tegak terlebih dahulu sampai kembali tulang-tulang itu ke persendiannya. Ya. Dan yang tidak melakukan hal ini maka tidak ada tuma'ninah dalam sholatnya. Tidak ada tuma'ninah maka tidak ada sholat baginya yang sah. Ya, ruku, kemudian bangkit, harus berhenti sejenak sampai betul-betul kita ini tegak berdiri. Jangan karena mungkin terkejar waktu, buru-buru dan misalnya ruku kemudian belum tegak berdiri, baru setengahnya atau kurang sekian sentimeter belum tegak berdiri langsung. Ya. Dan ini wallahul musta'an terlihat pada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang enggak paham. Ya. Salatuhu kanaqriddik. Apa itu artinya? Salat itu seperti pematuknya ayam terhadap makanan, ya. Seperti ini. Terlalu cepat, tidak ada tuma'ninahnya. Rukuk juga belum tegak, belum lurus rukuknya itu badan, sudah langsung berdiri. Bangkit rukuknya juga belum tegak dia berdiri langsung sujud. Sujudnya kepalanya belum nempel lantai, bangkit lagi. Belum duduk sempurna, masih setengah duduk langsung sujud lagi. Nah, ini namanya enggak ada tuma'ninah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Dan adalah beliau tatkala mengangkat kepalanya dari sujud, tidaklah beliau sujud sampai betul-betul lurus duduknya, sempurna duduknya. Wa kana yaqul ba'da kulli rak'atain idza jalasa attahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat ila al-akhir. Adalah Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan pada setiap dua rakaat apabila beliau duduk, yakni dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, atau pada tasyahud tunggal pada sholat yang hanya memiliki dua rakaat, Rasulullah SAW menyatakan atau beliau mengucapkan attahiyatu lillah, ya, yang dikenal oleh kita dengan doa attahiyat. Wa kana idza jalasa iftarasha rijlahu al-yusra wa jalasa 'alayha. Dan beliau tatkala duduk, yakni tatkala duduk tasyahud, ya, baik itu duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud al-muhim, duduk di dalam salat, beliau menghamparkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Dan beliau menegakkan kaki kanannya. Dan ini adalah duduk tatkala tasyahud yang pertama dan tasyahud tunggal. Kalau tasyahud yang kedua, menurut pendapat yang rajih, pendapatnya Imam Ahmad, adalah seseorang bertawarruk, tidak iftirash. Karena katakan yang rajih, karena dalam tasyahud tunggal ini ada khilaf yang cukup kuat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apakah tawarruk ataupun iftirash. Tapi pendapatnya lebih kita kuatkan qaulnya Imam Ahmad, yaitu iftirash di dalam tasyahud tunggal. Nanti akan kita bahas insyaallah. Wa kana yanha an yajlisa al-musalli fi salatihi kajulusi syaitan. Dan Rasulullah SAW melarang seorang yang salat itu duduk dalam salatnya seperti duduknya syaitan. Seperti apa duduknya syaitan? Wa dzalika bi an yafrusha qadamaihi 'alal ardi, yaitu dengan dia menghamparkan kedua kakinya di lantai, kanan kirinya dia hamparkan, tidak dia berdirikan, ya, kanan kiri kakinya itu dia hamparkan. Wa yajlisu 'ala aqibai, dan dia duduk di atasnya, duduk di atas tumitnya, duduk di atas tumitnya. Au yansibu qadamai, atau di antara gambaran duduk syaitan adalah menegakkan dua kaki. Kemudian dia letakkan pinggangnya, ya, dia letakkan anggota badan yang di bawah pinggang, ya. Dia letakkan anggota badan yang di bawah pinggang di atas kakinya itu. Dia tegakkan kedua kakinya, kemudian dia duduk di atasnya. Kama yanha an yaftarishal musalliyu dhira'ayhi fi sujud kaftirashis sabu. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW juga melarang seorang yang salat untuk menghamparkan kedua lengannya tatkala sujud sebagaimana binatang buas menghamparkan tangannya. Yani tidak diangkat tatkala sujud tapi diletakkan di lantai kedua tangan. Ini termasuk bagian daripada tasyabbuh bisabu, menyerupai binatang buas dan tidak diperkenankan dilakukan di dalam sholat. Tatkala sujud itu tangan harus betul-betul diangkat, jangan sampai diletakkan di lantai. Wa kama iftataha sholata bi ta'zimillahi wa takbirihi, dan sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan mengagungkan Allah dan membesarkannya, yakni dengan ucapan Allahu akbar, ini mengandung takbirullah, bertakbir kepada Allah dan ta'zim kepada Allah jalla wa ala, khatamaha bi talabis salam lil hadirin minal malaikah wal musallin, maka Rasulullah SAW menutup salatnya dengan permintaan keselamatan untuk orang-orang yang hadir dari kalangan malaikat dan orang-orang yang salat. Thumma ala jami'i ibadillahi salihin, kemudian untuk semua hamba-hamba Allah yang salih, wal awalina wal akhirin, hamba-hamba Allah yang awal dan akhir. Fa'alal musalli mulahadatu hadal umum fi du'aihi, maka selayaknya bagi seorang yang salat untuk memperhatikan keumuman ini dalam doanya. Dia membuka salatnya dengan takbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya. Kemudian dia juga menutup salatnya dengan barakallahu fikum, meminta keselamatan untuk orang-orang yang hadir kala itu, yaitu dia menutup salatnya dengan assalamualaikum warahmatullahi, mendoakan agar orang-orang yang hadir dari kalangan manusia dan para malaikat untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat-Nya. Inilah ikhwan fil din azakumullah makna secara global dari hadis yang ke-80. Insyaallah pada pertemuan ghadan, pertemuan besok, kita akan masuk pada ahkamul hadis, hukum-hukum hadis yang dapat kita ambil dari apa yang sudah kita baca. Barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.